Roma pasal 14. Ane Maria tu pempara saya tu na lente pempara saya na, tarima mo ira ante mabelo. Ne manjala raka pempara ta ira. Naria tau tu nampara saya, ia na malau nanggoni pengele-ngele panggoni. Tapi taun tani na tu na lente pempara saya na, aga nanggoni uta-uta, da anangoni bau. Kekonona, tau tu nanggoni pengele-ngele panggoni, da masih pato manjalaraka tau to da ananggoni bau. Pada tau da ananggoni bau, ne manjalaraka tau to nanggoni pengele-ngele panggoni. Sabana ira ni tarima ala talamo, majadi to diana. Da masih pato komi manjalaraka batua taun tanina. Ane pokainggu batua itu na kono atau na salah, itu urusa madika namboto, da urusa komi. Kakonona, pokainggu na bate-bate na makono, sabana ipue na kuasa nombasaro ia. Naria to pempara saya nompekiri, saungu eon eliung ka belong gari eon tanina. Tapi naria to pempara saya ipu Yesus tanina, nompekiri pura-pura eon na simbayu. Tona pokona, butung ba tau kana maroso mempara saya, nuapa to naria riarantaina. Tau to nombabila saungu eo, nombabila eo itu, sabana nipekiri na, itu nompakadamba rara ipue. Pada wabu tau to nanggoni pengele-ngele panggoni. Nikoni na itu, saban nipekiri na itu, nompakadamba rara ipue. Sabana ia nanguli tarima kasih kapue ala tala. Pada wabu tau to da nanggoni bau. Ia da nanggoni bau, saban nipekiri na itu, nompakadamba rara ipue. Pada ia bau nanguli tarima kasih ka ala tala. Kita da agana tupu nantuki do tatamboto. Pada kita da na mate nantuki do tatamboto. Na tubu atau na mate, kita bate na nantuki do ta ipue. Na tubu atau na mate, kita bate na bagia ipue. Itu mo sampe Kristus na mate, pada na tubu baling gari ka mate na, ala ia ma jadi pue nu pura-pura manusia. Na belok atau na tubu na, na belok atau na mate na. Jadi ane ibetu, no kuya komi nombasalara ka roa muto kompara saya, nukuya komi nanjalai ia, toram, kita pura-pura kana mantingayo ala tala banepia, ala ratangaran. Na notomo itu, sabanariara buku nagasa narian ditulisi, ibei. Ala tala nanguli, na tantu mo butumba atau kana mo timbako turingayo. Pura-pura tau kana mempangaku, aku mo ala tala. Jadi sampai subuh, kita pura-pura kana mempangaku pokainggu tamboto, ringayo ala tala banepia. Sabana itu kuuli ka komi, ne mana kita mosi salaraka, tapi kita kana mainga, ala ne Maria pokainggu tato manggeni roa tato pempara saya, rape soba atau manabu ante movia pokainggu toni reke na nasal. Eba tau tono sangurara ante ipue Yesus. Ninjaniku boni para sayaku, da aria panggoni nuapa-nuapa tona tantoru rearan panggita ala tala. Tapi ane Maria tau tonom para saya, panggoni etu na tantoru, etu mpumpu na tantoru ka ia. Ane ngari panggoni tonikoni komi, roa muto pempara saya na jua rarana, batua na komi mana matubu ante tobe. Ne sampe panggoni tonikoni komi, mumpaka gero pempara saya nu roa mu, sabana ia bau sambato pempara saya toni tolo ante kamate Kristus. Jadi ne sampe panggoni toni reke komi na belo rakoni, menjadi sabana sampe komi rasa lain tahun tanina. Agina ne manggoni panggoni toni reke ruamu na tantoru. Sabana ane kita menjadi todea toni parenta ala tala, nuapa toni konita atau ni inuta da anapokona. Tona pokona rarata kana manua, kita kana matubu musingga belo ante roata, memadamba-damba, sabana naria nosa nagasa nuala tala, jaranta ita. Ane kita mantuki Kristus, ante pokainggu ibetu, kita kana rakonua ala tala, borabila manusia. Itu sampe kita kana mempasimbuku matubu musingga belo ante roata, pade mosipaka roso rara, sambaa-bosambaa. Ne sampe kita mempakagero, nuapa toni povia ala tala, riarangga tubu ruata, ante manggoni panggoni toni reke na natanturu. kakonona, pura-pura panggoni na malarakuni, da aria tona tanturu. Tapi kita na salah, ane nuapa toni koni ta manggeni ruwa tarapesoba. Agina ne mana manggoni bau, atau manginu-panginu to mebakalangu, atau mobia nuapa-nuapa to membagero pun para saya ruam. Ane kominom para saya, po viamu etu da na salah, ka viamu etu ringayo ala tala, aga komin boto tapi ne ringayo ruwa-ruamu, tuna lente pun para saya. Na sanampu utau to da ni salaraka pekiri rarantai nam boto, eba nuapa to ni rekena na malarakunin. Tapi tau to norongu rara manggoni sangele, ia na salah, ane ia manggoni panggoni itu sabana ia danan tuki nuapa to ni para saya. Pada nuapa-nuapa to ni pobiata, anu danan tuki pun para saya ta, pobia itu silaka.